Jang boi huga busiro haki jatuh cinta tuho hasi aku. Burjuni parange mi jang salah pilih bea manodo naga berok kapu koro di bagas roha koro Deep.